ingin aku mengembara. Jauh, jauh ke nirwana. Tiada lagi rasa duka. Tak pernah lagi ada derita. Ku lepas bebas menuju nirwana.